Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qala el-musannif rahimahullahu ta'ala ve nafa'ana bihi ve bi'ulumihi fi'd-dârayn. Amin ya rabbil alamin. الإسلام ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدين ويفتكر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام ini baru bacaan kita الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة wal adalatu illa annahu la yaftakiru nikahu azimiyati ila islamil wali wala nikahul amati ila adalati as-sayyidi. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, ini bacaan kita teman-teman, lanjutan daripada rukun atau syarat sah pernikahan, yaitu wali dan dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat enam. Enam syarat tersebut, al-islamu, islam, wal-bulugu, orangnya dewasa, sudah balik, wal-aklu, dia berakal, wal-huriyatu, dia harus orang merdeka, wal-dhukuratu, dia laki-laki, wal-adalatu, dia adalah adil. Adil ini nanti jadi perdebatan. Adil itu maksudnya adalah orang yang tidak fasik. Jadi dia dikenal oleh orang sekitarnya secara zahir bahwa dia adalah orang yang soleh. Orang yang tidak melakukan pelanggaran agama. Tidak terlihat terbuka auratnya, tidak terdengar berbicara kotor, tidak terlihat menzolimi orang, enggak kelihatan ninggalin sholat, enggak kelihatan minum khamer. Jadi secara zahir dia adalah orang yang saleh, tidak melakukan pelanggaran yang membuatnya menjadi fasik begitu. Illa annahu la yaftakiru nikahu dhimmiyati. Cuman memang syarat 6 yang tadi ini tidak dibutuhkan kalau pernikahannya dhimmiyah. Bukan tidak dibutuhkan. Jadi dari 6 syarat itu, kalau nikahnya zimmi, jadi yang nikah adalah perempuan zimmiyah, perempuan, dia kan butuh wali. La yaftakiru nikahu zimmiyati ila islamil wali. Dia tidak membutuhkan wali yang muslim. Jadi enggak apa-apa zimmi. Wala nikahul amah, juga pernikahan budak perempuan, ila adalati sayyid, tidak membutuhkan seorang tuan yang adil. Jadi fasik juga enggak ada masalah kalau nikahnya budak. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu taala, la yajuzu, tidak boleh, tidak sah maksudnya pernikahan, ayyakuna waliyu almuslimati kafiran. Tidak sah kalau ada seorang perempuan muslimah menikah kemudian walinya orang kafir. Tidak boleh walinya orang muslimah kafir. Tidak. Kalimatnya bagaimana sih? La yajuzu, tidak boleh, ayyakuna waliyul muslimati, walinya wanita perempuan itu kafiron, berstatus kafir. Jadi enggak boleh kalau perempuan muslimah nikah yang wali ini harus muslim. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Surat apa ini ya? Dan seorang mukmin dengan mukmin perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lainnya adalah wali bagi yang lainnya. Begitu. Jadi fal kafir laisa binasirin laha, dan orang kafir tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi nasir, penolong bagi perempuan-perempuan muslimah. Aulia di sini diartikan yunasiru ba'duhum ba'du, saling menolong dalam masalah agama. Dan kafir tidak bisa itu likhtilafid din, karena perbedaan agamanya. fala yakunu waliyan, maka dia enggak bisa menjadi wali. Wa kadza aidan, dan begitu juga la yajuzu. Jadi misalnya kalau ada perempuan muslimah, katakanlah dia memang dari berasal dari keluarga non muslim, lalu perempuan ini karena sering main media sosial misalnya, memang hidayahnya datang dari situ, media sosial yang dibuka Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zainuddin MZ, pokoknya yang dibuka yang bagus-bagus begitu, akhirnya dia masuk Islam, gabunglah dengan komunitas mu'allaq, tapi keluarganya masih non muslim. Bapaknya yang sebagai wali, kan wali, sebab perwalian itu tiga sebagaimana kita sebut kemarin. Pertama nasab gitu ya, yang kedua al-wala, al-itq, pembebasan budak, yang ketiga sultan. Jadi yang wali yang pertama ini nasab, belum ada yang muslim. Nah, maka nanti ketika perempuan ini menikah, katakanlah dia di komunitas mu'alafnya ketemu ada laki-laki yang sama bujang, para sama mu'alaf, dia bujang kemudian menikah begitu, maka perempuan ini tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Bapaknya kafir masih, dia diwalikan oleh siapa? Oleh sultan. Jadi nomor satu enggak, nomor dua al-wala. Al-wala enggak ada nih, langsung nomor tiga yaitu sultan. Begitu. Wa kadza aidan, begitu juga la yajuzu ay yakuna al-muslimu waliyan li kafiratin. Begitu juga, jadi kalau wanitanya muslimah enggak boleh diwaliin sama wali kafir. Tapi kalau juga begitu, artinya kalau ada laki-laki yang punya anak gadis non muslim gitu, menikah dengan laki-laki muslim kan boleh tuh. Dengan catatan muslim apa kafirnya nih, si perempuan ini ahlul kitab. Nah, itu juga enggak boleh tuh. Si wali muslim tidak boleh menjadi wali untuk perempuan kafir. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Ini surat Al-Maidah 51 nih yang masyhur. Dulu kejadiannya waktu gubernur Ahok. Ya Ahok sih salah, bukan gara-gara ayat. Emang mulutnya comberan kan begitu. Bukan gara-gara ayat. Emang dia masalah beneran gitu. Riqaulihi ta'ala la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah engkau wahai orang mukmin menjadikan Yahudi dan Nasrani awliya sebagai penolongmu, sebagai walimu, yaitu yang mengurusi segala urusan perkaramu. Ba'duhum awliya uba'd, kamu adalah wali bagi selain kamu di antara sesama muslim. Tapi Nasrani Yahudi jangan begitu. Makanya kan kemudian ini disebutkan sebagai wilayatul uzma atau wilayatul diniyah, perwalian dalam masalah agama atau perwalian yang sifatnya agung, yaitu pimpinan besar. Pimpinan dalam arti negara Islam, tapi diartikan juga ulia di sini ada al-wilayatud diniyah, perwalian agama. Makanya orang muslim tidak boleh menjadi wali bagi perempuan kafirah, sebagaimana juga perempuan muslim tidak bisa diwalikan oleh laki-laki kafir. Ta'abudi, ini perkara ta'abudi. Kan memang kita dituntut untuk mengikuti apa yang disebutkan oleh wahyu. Kan gitu. Urusan orang kagak demen bilang intoleran, ya bodo amat kan. Itu yang ngurusin intoleran, kalau kita kredit macet juga kagak nolongin kan. Jadi maksud saya, keluarga itu penting sebenarnya. Keluarga itu nomor satu. Jadi biarin apa kata orang, yang penting keluarga kita itu akur sama kita. Gitu ya. Karena antaranya masalah keluarga, kita punya anak sakit, kita punya hajat, kita punya kesulitan. Yang nolongin tuh keluarga kita. Gitu. Jadi sejelek-jelek apapun keluarga kita itu kudu kita jaga hubungannya. Begitu. Jadi jangan ngebelain komunitas orang luar agar kita kemudian terbebas dari, apa maksudnya, kan ada ya gaya-gaya anak muda sekarang nih sama keluarga tuh kagak demen begitu. Dia gaulnya sama komunitas di mana gitu. Jangan begitu. Karena bagaimanapun keluarga itu ya keluarga. Satu waktu kita bakal balik ke situ. Emang yang ngurusin jenazah kita ntar mati komunitas sepeda kan kagak. Kan enggak. Komunitas motor kagak. Yang ngurusin jenazah kita ya keluarga kita. Yang ngempanin anak kita kalau kita udah meninggal ya saudara-saudara kita. Begitu. Dia berhubungan baiklah dengan saudara gitu. Jadi maksudnya jangan apa namanya, apa sih istilahnya, jangan ikut gaya-gayaan orang yang bukan keluarga. Ah, lu keluarga lu kolot lu, begini nih nikah nih, begini nih agama nih, begini nih Islam nih, gitu. Ikutin aja tradisi yang ada di keluarga, selama bukan kemaksiatan, begitu. Faqadha subhanahu wa ta'ala al-muwalah. Allah subhanahu wa ta'ala qata al-muwalah, memutuskan adanya al-muwalah bainal mu'minina wal kafir. Muwalah itu saling wala, saling al-wala itu apa namanya? Al-wala itu kan artinya saling menolong gitu. Al-muwalah saling menolong dan juga saling menjaga. Allah memutus itu al-muwalah bainal mu'minin wal kafir, antara orang mukmin dan juga orang kafir. Hadza wa hadza huwal madhhab, inilah pendapat madhab. Wali laki-laki tidak boleh menjadi wali bagi perempuan kafir, begitu juga perempuan muslimah tidak bisa diwalikan oleh wali kafir karena ta'abbud di perkara agama. Wa yu'khadhu min hadhihi wa yu'khadhu min al-ayah, dan bisa diambil dari ayat ini wirayatul kafir lil kafir. Bolehnya loyalitas, benar, al-muwalah loyalitas itu. Al-muwalah loyalitas bainal mu'minina wal kafirin. Allah memutus itu yang namanya loyalitas antara mukmin dan kafir, tidak ada loyalitas yang ada antara mukmin kepada mukmin, kafir kepada kafir. Maka yu'khadhu minal ayah, maka diambil juga dari ayat ini wilayatul kafir lil kafirah, adanya perwalian orang kafir terhadap perempuan kafir juga. Jadi tidak ada masalah tuh kemudian kalau ada orang muslim nikah sama perempuan ahlul kitab misalnya. Wali dari ahlul kitab tersebut adalah ahlul kitab juga, yaitu non muslim juga. Enggak ada masalah, karena emang ayatnya begitu. Wilayatul kafir lil kafirah, begitu. Kama dzakarahu syaikhu fi qoulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, illa annahu la yaftakiru nikahu dzimmiyah. Hanya saja memang tidak dibutuhkan untuk pernikahan seorang perempuan dzimmi ahlul kitab yang tinggal di komunitas muslim dengan damai, illa islamil wali, tidak dibutuhkan islamnya wali bagi perempuan non muslim dzimmi. Wa huwa kadzalika ala sahih, dan memang begitulah pendapat yang sahih menurut pendapat pendapat yang sahih menurut pandangan Asy-Syafi'iyah. Wala budda ay yakuna adlan fi dinihi, cuman emang harus adlan fi dinihi. Jadi kalau ada orang laki-laki muslim, laki-laki perempuan non muslim, walinya boleh bapaknya yang non muslim, boleh, orang dianya juga non muslim gitu. Karena dianya non muslim maka walinya boleh non muslim, cuman dengan catatan ayyakuna adlan fi dinihi, dia adalah orang yang adil dalam agamanya. Adil itu lawannya dari fasik. Fasik itu menjalankan atau melakukan keharaman. Jadi di dalam agamanya ada larangan begini, larangan begitu, dia taati. Itu berarti adil tuh. Hari Ahad harus gereja ibadah, dia taat. Enggak boleh makan ini, dia taat. Enggak boleh makan itu, dia juga taat. Itu namanya adil. Falau kana yartakibul muharramat, kalau seandainya si wali non muslim ini yang memang dia menjadi wali bagi non muslim, bagi kafir, kalau seandainya yartakibul muharramat, kalau seandainya dia mengerjakan keharaman fi dinihi, maksudnya di agamanya. Jadi bukan keharaman di agama Islam, keharaman di agamanya. Jadi ada larangan, kan ada larangan makan A, makan B gitu ya dalam agama tertentu. Kalau dia melakukan keharaman, qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, fatazwijuhu iyyaha maka menikahkannya dia iyyah untuk perempuan non muslim. Ada perempuan namanya Nancy, Nancy non muslim, Nasrani, orang baik. Bapaknya namanya Surya, Surya non muslim, orang baik nih, begitu. Cuman satu waktu Surya pernah melakukan keharaman dan itu dilakukan beberapa kali sehingga orang kenal dia nih, dia dalam agama kita nih, dan maksudnya dalam agama Nasrani ini kurang baik karena dia sering melakukan keharaman. Nah, ketika Nancy menikah dengan laki-laki muslim, walinya kan harus dia nih bapaknya. Tapi bapaknya tuh kagak orang, bukan orang adil. Surya ini orang yang pernah atau terlihat melakukan keharaman dari aturan agama Nasraninya. Maka kata Imam Ar-Rafi, fatazwijuhu iyaha katazwijil muslimil fasiki bintahu. Maka menikahkannya Surya, anaknya, menikahkannya Surya terhadap anaknya Nancy, gitu. Kata zuijil muslimil fasik, itu hukumnya sama seperti muslim yang fasik bintahu menikahkan anaknya. Gitu. Boleh gak wali yang fasik jadi orang tua yang fasik jadi wali perempuan muslimah yang baik-baik anaknya? Boleh gak wali fasik? Nah, ini jadi perdebatan. Dalam pandangan mazhab yang resmi memang wali fasik gak boleh. Tapi ternyata dalam pandangan Khurasaniyun, yaitu kelompoknya Imam Ar-Rafi, ternyata wali fasik itu dibolehkan menjadi wali. Wali yang fasik boleh. Yang penting Islam, kan gitu. Jadi pada intinya Imam Ar-Rafi ini ingin mengatakan ya sah-sah saja. Karena menurut Khurasaniyun, dan itu representasinya dari Imam Ar-Rafi, mengatakan orang muslim fasik itu ya juga boleh. Tapi Imam Nawawi dan yang lainnya itu Baghdadiyun, Iraqiyun kan enggak setuju. Iraqiyun tuh lebih setuju kalau wali itu juga harus adil gitu. Jadi pada intinya sah-sah saja menikahkannya laki-laki non muslim yang fasik terhadap anaknya non muslimah yang adil, yang baik, begitu, itu hukumnya sama seperti laki-laki muslim tapi fasik. Muslim dia, sholatnya nggak pernah, kan itu. Kemudian puasa juga, ya sehari puasa besok kagak, puasa Ramadannya begitu. Kemudian haji padahal udah punya duit nggak nyetor-nyetor, kata dia malas macam-macam dan seterusnya lah begitu. Walaupun itu maka hukumnya tuh fasik. Jadi fasik boleh nggak nikah jadi wali buat anaknya? Kata Imam Rafi'i dan kebanyakan Khurasaniyun boleh. Tapi kata Imam Nawawi dan kebanyakan Iraqi, itu perlu dilihat itu. Aslinya memang tidak boleh. Karena asli pendapat mazhab sebagaimana Imam Syafi'i Syuja, syarat 6 itu kan Islam, balik, huriyah, merdeka, berakal, laki-laki, adalah. Yang kelima, adil. Waqala al-Hulaymi, kata Imam al-Hulaymi, innal kafira layali tazwin. Orang kafir bagaimanapun ceritanya layali tazwid tidak bisa menjadi wali pernikahan. Wa innal muslima idza arad. Jadi maksudnya Imam Al-Hulaimi menetapkan kalau ada perempuan non muslim begitu ingin menikah dengan laki-laki muslim, kan pernikahannya legal tuh secara syariat. Tapi walinya jangan bapaknya karena bapaknya non muslim. Non muslim itu dengan segala apapun macamnya tidak membolehkan dia untuk jadi wali. Yang jadi wali tetap harus orang mukmin. Maka walinya pindah ke sultan. Ini kata Imam Al-Hulaimi, innal kafir la yali tazwij wa innal muslima idza arada ay yatazawwad bi dhimmiyatin. Dan kalau ada orang muslim laki-laki mau menikah dengan perempuan dhimmiyah, zawajahul qada, ya kan langsung kembali ke nomor 3. Menikahi di zawajahul qadi, dia dinikahi oleh hakim, oleh qadi. Jadi karena nasabnya yang kedua wala, dia enggak bukan budak sebelumnya, maka yang ketiga sultan gitu. Was sahih, dan pendapat yang sahih, annal kafir yali. Nah, kan iya. Memang pendapat mazhab kafir boleh menjadi wali dengan catatan gadisnya juga orang kafir dzimmiyah. Lil ayati, karena disebutkan dalam ayat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. La tattakhidul yahuda wan nasara ba'duhum awliya'u ba'd. Nasrani dengan Nasrani jadi wali, Yahudi dengan Yahudi jadi wali. Begitu. Thumma syartu hadza an la yakuna al waliyyu qadhiyan. Ini masih ngomongin perempuan dhimmiyah. Kemudian syarat, tadi kan katanya perempuan dhimmi non-muslim, walinya boleh non-muslim, boleh bapaknya. Kan emang dia non-muslim, maka walinya boleh non-muslim. Cuman syaratnya, alla yakunal wali, tidak boleh walinya itu sebagai qadhi, gitu. Thumma syartu hadza alla yakunal waliyu qadiyan. Jadi kalau walinya adalah, jadi dalam satu kesempatan dia wali tapi sekaligus dia jadi qadhi. Fa in kana al waliyyu dhimmiyati qadiyan, kalau wali dhimmi, walinya si perempuan dhimmi ini adalah seorang qadhi, seorang hakim, fala yajuzu lil muslim ay yaqbal nikahuha min qadihim 'ala al madhhab, maka seorang muslim tidak boleh menerima pernikahan si dhimmiyat. Kenapa enggak boleh ya? Wa hadha syarat alla yakuna al-wali qadiyan. Ini kembali ke pendapat. Fa in kana al-wali dhimmiyati qadiyan fa la yajuzu lil muslim ay yaqbal nikahuha min qadihim alal mazhab, maka seorang muslim tidak boleh ayuqbil, maksudnya mengucapkan iqbul terhadap nikah yang di ayuqbil, ayakbal apa ayuqbil, iya. Jadi kalau si wali perempuan non-muslim ini adalah qadhi, maka muslim tidak boleh melakukan ijab dari qadhinya tersebut. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Cuman kenapa? Idza thumma syartu hadza alla yakuna al-waliyu qadiyan. Fa in kana al-waliyu dhimmiyati qadiyan, fala yajuz. Ini masih pendapatnya Imam Al-Hudaimi apa pendapatnya Jumhur Syafi'i? Ada ini satu baris nih besok ya. Saya kemarin udah dapat penjelasan cuman lupa nih satu baris. Tsumma syakuna, maksudnya apa? Dia wali tadi Surya ya, Nancy perempuan non muslim, walinya Surya, Surya sekaligus jadi hakim gitu. Insyaallah besok minggu depan, insyaallah besok. Wa alam ketahuilah annahu yustasna min qawlina, dikecualikan dari perkataan kita, innal muslima la yari amrul kafira, bahwasanya orang muslim tidak menjadi wali, tidak menguasai perkara orang perempuan non muslim. As-sultan, innal muslim la yali amrul kafirati as-sultanu, fa innahu yuzawwiju nisa'a ahli dhimmati idza lam yakun lahunna waliyun waliyu nasibin. Innal muslim, bahwasanya seorang muslim, la yali amrul kafirati, tidak menjadi wali perkara orang-orang perempuan kafir. As-sultanu, yaitu sultan. Fa'innahu, oh, jadi susah ngomongnya. Kita bilang orang muslim tidak boleh jadi wali perempuan non-muslim. Kan itu mutlak, bahwa yang namanya perempuan muslim walinya laki-laki muslim, perempuan non-muslim walinya adalah non-muslim. Jadi laki-laki muslim tidak boleh menjadi wali perempuan non non-Muslim. Itu dikecualikan annahu yustasna min qawlina innal muslima yali amrul kafirati as-sultan. Kita kecualikan kalau laki-laki muslim berstatus sebagai sultan, sebagai hakim, sebagai qadhi. Fa innahu, yang namanya sultan, yuzawwiju nisa'a ahli zimmati, itu boleh menikahkan perempuan-perempuan ahlu zimmah, perempuan non-muslim dari kalangan ahlu zimmah, idza lam yakun lahunna waliyyun nasibin, kalau mereka memang tidak punya wali dari sisi nasab, ayah kandungnya enggak ada misalnya begitu. Wa yatawalla sultanu, sultan menjadi wali menguasai perkara mereka, bil wilayatil ammah, dengan perwalian umum gitu. Jadi dengan perwalian umum, bukan perwalian khusus. Maka ketika mereka punya orang yang punya perwalian khusus, yaitu nasab dan juga wala, pembebasan budak, waktu itu dia dibebaskan oleh sayyid, oleh tuan, ya maka mereka yang lebih layak untuk menjadi wali. Tapi kalau yang itu enggak ada tuh, dari kalangan nasab enggak ada, dari kalangan etak enggak ada, maka yang jadi wali adalah qadi. Walaupun qadinya muslim, walaupun qadinya muslim tetap sah, karena qad, karena dia sebagai qadi gitu. Qadi, jadi dia punya wilayah-wilayah amma. Cuman ini syaratu hadza alla yakuna al-wali qadian. Ini masih membingungkan. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut besok ya, tentang syarat yang kedua dan ketiga, wal bulug wal aqlu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, masyayikh, teman-teman sarjana muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi.